Ada pertanyaan? Apa perlu anak-anak kita diajak tadabbur alam? Tadabbur alam dalam waktu berkala, 3 bulan sekali misalnya. Terus permainan jenis apa saja yang bagus untuk mereka ketika mereka tadabbur alam? Tadabbur alam artinya memikirkan, merenungkan tentang keadaan alam yang telah Allah ciptakan. Sehingga dengan tadabbur alam ini, keimanan itu bisa bertambah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa meningkat. Jadi perlukah anak-anak kita diajak? Ya, selama tidak melanggar syariat, boleh-boleh saja. Mubah hukumnya. Mengajak anak berekreasi di tempat-tempat yang aman, tempat-tempat yang tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya. Jangan kemudian rekreasi, misalnya ke Candi Borobudur. Nah, ini beda. Ya. Nah, adakan acara-acara untuk kita, keluarga, untuk anak-anak. Ya. Rekreasi. Yang di sana banyak bisa memberikan manfaat. Ya. Misalnya kalau anak-anak pondok-pondok kita diajak rekreasi, ajak ke kampung laut. Iya, jauh ya. Ya misalnya ini, ini ajak ke sana. Di sana kita bisa melihat banyak pelajaran yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak. Melihat keadaan rumah-rumah para mu'alaf misalnya, yang rumahnya teramat sangat sederhana, hanya dari kayu, getek, dan seterusnya. Oh, kampung laut ini maksudnya kampung laut di sana, di Pulau Nusa Kambangan. Di Pulau Nusa Kambangan. Ya, di sana itu kan ada sebuah komunitas yang kita dakwah di sana. Sudah banyak orang-orang yang dimurtadkan tadinya, kemudian kita dakwahi masuk lagi ke dalam Islam, memeluk lagi Islam. Nah, yang kehidupan mereka teramat sangat sederhana. Nah, anak-anak kita disuruh berkunjung keadaan rumahnya, sehingga mereka bisa bersyukur dengan rumah yang mereka miliki sekarang, dengan rumah yang di sana ada orang tua mereka, dengan membandingkan keadaan rumah para mu'alaf. Ini menumbuhkan sikap syukur. Juga menumbuhkan sikap kepedulian kepada saudara-saudara seiman. Kepedulian untuk memberikan sesuatu, memberikan bantuan, menumbuhkan jiwa untuk dermawan, bersedekah, berinfak. Dan sekian banyak proses pembelajaran. Yang pembelajaran ini tidak kita teorikan, tetapi langsung anak itu berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada di hadapan matanya. Anak-anak kita itu cerdas. Cerdas anak-anak kita itu. Ya, cerdas. Begitu para mu'alaf sedang panen, sedang mengambil pisang, anak-anak, oh bantu, bantu, bantu. Cerdas kan? Cerdas, menunjukkan cerdas. Ya. spiritual mereka itu cerdas. Kalau tidak cerdas, ada orang gini, ya duduk-duduk saja, cuek saja. Nah, itu tidak cerdas. Tapi peduli, ya, tanggap dengan lingkungan yang ada, itu menunjukkan kecerdasannya. Nah, hal-hal yang demikian ditumbuhkan. Tentunya sambil main-main. Ya, sambil bermain di sana, bukan main-main dalam pengertian apa hal yang tidak bermanfaat. Sambil bermain. Bermain ketangkasan. Di kampung laut ada sepeda motor trail. Ya. Anak-anak kita usia 13 tahun, 14 tahun sudah senang dia. Ya. Nah, namanya remaja kan senang tantangan. Ya, motor trailnya di sana lain dengan motor trail di sini. Kalau di sini kan trailnya pakai ban trail kan. Yang geriginya itu banyak. Kalau di sana geriginya banyak ditambah lagi sama rantai. Jadi bannya itu dibalut rantai. Ya karena medannya memang harus demikian. Itu. Di sana ada pantai, pasir putihnya juga. Anak-anak bisa di sana bermain. Ya. Ini diantaranya tadabur alam. Ya. Atau kalau tidak, ya mungkin mencari ya, hal-hal lain. Ya. Kalau di ya apa seperti kemarin misalnya hari tasrik, ya. Permainannya apa? Permainannya lomba menembak. Ya. Gitu. Jadi lomba menembak. Menembak apa? Ya menembak sasaran. Posisi berdiri, posisi jongkok, posisi tiarap. Gitu. Nah. Ini perlombaan. Oh nanti dikira ISIS. Ya. Pakai bedil angin. Ya. Pakai senjata angin. Kan tidak apa-apa. Atau yang lainnya, berkuda. Berenang, sewa kuda kan bisa, sewa kuda satu untuk 50 anak misalnya, iya, ya kan kuda kan agak panjang badannya, bisa 2 anak, 3 anak sekaligus jalan, paling berapa putaran sudah selesai 50 anak, ya, insya Allah itu lebih menjaga dalam pengertian ba'dallah. Ya. Artinya bisa mendidik kepribadian anak. Mendidik syaja'ah, sikap syaja'ah. Keberanian. Ya. Kepribadian yang berani. Ya. Naik kuda itu. Ya. Menembak juga seperti itu. Ya. Ya kurang lebih. Intinya yang itulah yang diajarkan oleh Salafun Shaleh. Berkuda, berenang. Ya. Memanah. Ya, kalau tidak memanah, ya menembak. Ya. Dan seterusnya. Atau ada permainan-permainan lain. Seperti rappling, turun dari atas dengan tambang. Flying fox. Meluncur. Anak-anak senang. Ya, anak-anak senang. Ya. Selain ada kegiatan bela diri. Yang nantinya akan menjurus kepada bela umat. Ya, tidak hanya bela diri saja, tapi bela umat. Di mana diperlukan. Itu di antara permainan-permainan ya, yang sekiranya bisa diagendakan untuk anak-anak kita. Ya. Ya tentunya ini bukan orang tua yang menyelenggarakan. Kalau sudah seperti ini, yang menyelenggarakan biasanya apa? Lembaga pendidikan dengan mengambil partner orang-orang yang ahli. Ya, karena safety-nya juga harus ada, ya, tingkat keamanan untuk anak-anak itu juga harus diperhatikan. Bagaimana hukum mengakikahi anak yang sudah dewasa? Apakah orang tua memiliki kewajiban mengakikahi anaknya? Kalau memang mampu, akikahi. Kalau memang belum diakikahi. Apakah boleh menghajikan atau mengumrohkan orang yang sudah meninggal Ya, di dalam riwayat dibolehkan menghajikan orang tua yang sudah meninggal dengan catatan misalnya orang yang menghajikan itu sudah haji, sudah menunaikan haji. Yang kedua, orang tua memang sudah berniat, misalnya sudah daftar, kemudian meninggal, artinya dia sudah berazam. Yang ketiga, ada wasiat. Misalnya, harta ini nanti saya ingin naik haji, ini saya kumpulkan, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wabihamdik. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.